Tulang di rumput hijau, tanah lapang. Bangkit berdiri demi lambang di dadamu. Teruslah bersinar semerangku. Jangan kau ragu, kami di sini untukmu. Bersama meraih kejayaan. Berjuang di rumput hijau, tanah lapang. Bangkit berdiri demi lambang di dadamu. Teruslah bersinar semerangku. Bersama meraih kejayaan. Bersama.